فتح ابن تعليم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدين والديكم واتنا وماتكم ومات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرار منورهم إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah mendekati bulan Ramadan dan insyaallah pertemuan ini serta pertemuan yang akan datang berarti insyaallah sudah penutupan sementara karena sudah terlalu dekat dengan bulan Ramadan. Karena itu pengajian sekarang dan yang akan datang kita akan terangkan tentang masalah puasa Ramadan, supaya puasa kita sahih, sah, benar secara syar'i, dan yang kedua juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa secara bahasa, etimologi, lughatan, itu artinya al-imsak, mencegah. Kalau puasa dari makan, soma anil akli, enggak makan, walaupun enggak niat, kalau segi bahasa, ya berarti puasa. Soma anil kalami, puasa dari bicara, ya sakata, diem. Secara syariat, puasa yaitu mencegah dari segala perkara yang membatalkan puasa, nanti akan disebutkan, mulai terbitnya fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Itu namanya puasa. Tentunya dengan diniati, karena ibadah itu bergantung sah dan tidaknya melalui ini niat. Innamal a'malu binniat. Dasar wajib puasa udah jelas dari Al-Qur'an. Hadis pun juga banyak. Ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Orang-orang yang beriman, kutiba furidha, diwajibkan atas kalian semuanya puasa Ramadan. Kama kutiba, sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, wahai orang yang beriman, wahai umat Muhammad yang beriman. Umat-umat yang dahulu juga wajib puasa, tapi bukan Ramadan. Tapi kita diwajibkan Ramadan. La'allakum tattaqun, niscaya kamu menjadi orang yang bertakwa. La'alla dalam Al-Quran bukan litaraji tapi litahakuk. Asa la'alla itu berarti niscaya, jelas kamu menjadi orang yang bertakwa jika melaksanakan puasa dengan sebenarnya. Dahulu sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Asyura dan 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Kemudian diturunkanlah firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam, sampai ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka Nabi menyatakan, fakana man yasha'u shoma wa man sya'a aftar wa at'ama miskina. Para diceritakan oleh perawi, bukan nabi. Di saat itu setelah turun ayat ini, ada yang tetap berpuasa di bulan Asyura, maka boleh juga ditinggalkan demikian sebulan, tiga hari setiap bulan dipuasai, dan juga bisa ditinggalkan, artinya berubah hukum menjadi sunnah. Jadi puasa itu bukan kewajiban yang baru, cuma bagi umat Muhammad puasa Ramadan. Sama dengan sholat, sholat itu juga diwajibkan bagi umat yang dahulu. Cuma sholat lima waktu khusus untuk umat Muhammad. Haditsnya banyak ya. Di antaranya bunyadinu ala khamsin, agama ini ditegakkan dengan tiga kewajiban: syahadat, kemudian mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat dan haji bagi yang mampu, dan seterusnya. Itu dalil juga. Puasa itu ada lima hukum. Pertama, ada puasa yang wajib hukumnya, ya seperti puasa Ramadan bagi orang diwajibkan ya, atau puasa nadar. Nadar kalau urusannya berhasil maka dia puasa ya wajib, atau menggodoi puasa, atau puasa untuk kafaroh, itu puasa yang wajib. Ada puasa hukumnya sunnah. Puasa Senin, Kamis, hari Arafah, hari Asyura, itu sunnah itu. Kecuali kalau dinadari berubah menjadi wajib. Yang ketiga yaitu puasa hukumnya makruh. Puasa dikhususkan hari Jumat. Tidak mau puasa kecuali hari Jumat. Makruh kecuali jika diteruskan dengan hari Sabtunya atau berpuasa sebelumnya hari Kamis. Jangan ada pengkhususan. Apakah khusus hari Jumat? Enggak. Khusus puasa hari Ahad. Kenapa? Hari kelahiranku atau hari mulai suksesnya pekerjaanku. Jangan khusus. Teruskan dengan setelahnya atau sebelumnya. Mengkhususkan hari tertentu untuk berpuasa selain yang disyariatkan, maka hukumnya makruh. Puasa hukumnya haram, yaitu di dua hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha, atau di hari Tasyrik. Di hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Haram hukumnya. Haram tidak sah. Ini haram itu dibagi dua. Ada haram sah, ada haram tidak sah. Haram tidak sah seperti hari raya, kedua hari raya, hari Tasyrik. Ada haram yang sah. Haram hukumnya puasa, tapi sah. Yaitu misal puasa sunnah dilakukan oleh seorang wanita, tapi tidak disetujui oleh suami. Istri puasa sunnah, Senin, Kamis. Suaminya menyatakan, jangan, tidak boleh. Saya lagi perlu sama kamu, misalnya. Tidak boleh puasa. Haram. Tapi kalau melaksanakan, tetap sah puasanya. Tapi haram. Tidak dapat pahala, dapat dosa. Kalau mubah, mana ada puasa mubah yang diniati, kecuali kalau puasa untuk periksa darah di kencing manis atau asam urat, kolesterol, itu bukan puasa secara syariat itu. Baik. Syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Salah satu di antara syarat ini enggak dilengkapi berarti batal puasa. Ini. Pertama Islam. Kalau dia kafir atau di tengah-tengah puasa dia murtad, enggak sah. Karena karena puasa itu diwajibkan, diperintahkan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu puasa Ramadan. Paham nih? Yang kedua, berakal. Bagi orang yang gila atau tengah-tengah puasa kok dia gila, maka batal puasanya. Kenapa orang yang gila itu gak wajib puasa? Termasuk pikun, idiot yang memang gak bisa melaksanakan itu. Rufi al-qalamu an thalath, pena malaikat diangkat, tidak dicatat kalau berbuat baik, demikian juga tidak dicatat kalau berbuat jelek dari tiga orang ini. Anin na'im, dari orang yang tidur, hatta yasegid, sampai dia bangun. Seandainya dia tidur, terbuka auratnya, ya enggak dosa. Sampai dia bangun tetap dibuka, dosa baru. Wa'anil majnun hatta yufik, yang kedua dari orang gila sampai dia sadar. Bisa sadar 100%, sadar 50%, pokoknya ada kesadaran. Lah kalau memang dia tadi itu bisa asal dituntun, ya wajib bagi walinya untuk menuntun melaksanakan kewajiban. Yang ketiga, yang wa'anis sobiyi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balek. Yang ketiga, syarat sahnya puasa yaitu bersih dari haid dan nifas. Bagi orang yang haid nifas, haram puasa. Enggak sah haram. Kenapa? Main-main ibadah sama dengan sholat, tapi enggak wudu. Enggak boleh. Talabbus bil ibadah itu. Main-main itu namanya. Cuma bagi orang yang haid, dia wajib untuk membayar puasanya ketika suci nanti. Ah. Yang keempat, mengetahui waktu diperbolehkannya untuk berpuasa. Tahu waktu diperbolehkannya untuk puasa. Kalau begitu, orang kafir, orang gila, walaupun sebentar kafirnya, orang yang haid, orang yang nifas, perempuan yang terputus daripada haid atau nifasnya sebelum subuh, oh bukan, orang yang haid nifas enggak wajib puasa karena tadi itu. Mengetahui diperbolehkannya berpuasa artinya dia tahu bahwa ini masuk bulan Ramadan. Baik. Karena pengumuman pemerintah, atau dia ahli hisab. Lah kalau tepat-tepaan, wis tepat-tepaan dah. Barangkali Ramadan tak niati puasa, enggak taunya beneran Ramadan, tetap dia enggak kehitung puasa Ramadan. Kenapa? Enggak tahu dia dengan waktu puasa. Bagaimana kalau perempuan yang haid tadi itu misalnya bersih daripada haidnya sebelum subuh, cuma belum mandi keduluan subuh, udah niat. Paham nih ya? Bagaimana? Tetap sah puasanya. Tetap sah sekalipun belum mandi. Kenapa? Karena enggak disyaratkan harus mandi dulu. Kepada siapa saja diwajibkan puasa? Puasa wajib kepada orang Islam. Orang yang kafir enggak wajib puasa. Di dunia tidak dipaksa untuk puasa. Tapi nanti di akhirat tetap dia mendapatkan siksa orang yang enggak berpuasa. Orang yang kafir enggak wajib sholat di dunia. Artinya enggak boleh dipaksa. Ayo kamu Kristen sholat 5 waktu. Sholat Jumat. Enggak sah sholatnya. Cuma nanti di akhirat bakal juga mendapatkan siksanya orang meninggalkan sholat. Masalah kekum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ketika ditanya orang kafir, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka saqar? Mereka menjawab, kami di dunia enggak pernah sholat. Jadi tetap kewajiban-kewajiban itu nanti di akhirat tetap dijadikan tambahan siksa yang berat bagi orang-orang yang kafir karena dia tidak masuk Islam dan melaksanakan kewajiban itu. Berbeda kalau orang murtad asalnya Islam, dia keluar dari agama Islam, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, kemudian dia masuk Islam lagi, dia harus untuk membayar kewajiban yang ditinggalkan selama murtadnya. 10 tahun dia murtad, puasa 10 tahun harus dibayar. Kemudian sholat 10 tahun juga harus dibayar. Karena itu bagi orang yang murtad lebih berat. Orang kafir asli gak apa-apa, dia tadi itu kalau sudah masuk Islam gak wajib untuk dia membayar kewajiban yang ditinggalkan kafir asli. Bukan Islam berubah jadi kafir. Puasa itu diwajibkan kepada orang yang mukallaf, baligh dan berakal. Anak kecil gak wajib. Tapi bagi ayah dan ibu atau wali umur 7 tahun, anak kecil tadi itu diwajibkan untuk diperintah melaksanakan puasa, diwajibkan juga diperintah untuk melaksanakan sholat dan kewajiban yang lainnya. Cuma seperlunya lo ya, jangan dipaksa sampai maghrib. Akhirnya kelengar anaknya. Diajari yang penting. Sebelum subuh diajari niat. Kemudian mungkin di siang hari anaknya kelihatan lemes, buka puasa duhur. Kemudian setelah itu puasa lagi sampai maghrib. Kalau anaknya agak gede sedikit, agak kuat, puasa asar. Itu semuanya di sebagai pelajaran, wajib dikiaskan sholat itu. Tapi kalau 10 tahun anak tidak melaksanakan puasa, diperintahkan enggak mau, wajib dipukul. Ayo, ojo poso. Tak pukul kamu gitu. Ayo. Jangan sholat kamu, tak pukul kamu. Sholat. Wajib. Kalau enggak orang tua yang dosa, sekalipun anaknya belum wajib. Demi untuk tarbiyah. Tahu tarbiyah enggak? Tarbiyah itu mendidik. Karena itu pemukulan itu, karena kalau sifatnya itu adalah mendidik, jangan itu dikatakan penganiayaan. Masalahnya kalau enggak dididik, anaknya nanti akhirnya akhlaknya enggak benar. Kalau enggak dipukul, mungkin muridnya nanti malas jadi bodoh. Lah kalau sekarang kan enggak boleh melaksanakan itu. Lah kalau itu sifatnya penganiayaan sampai membuat sakit yang parah, yang membahayakan, yang melukai, kita setuju. Itu bukan mendidik tapi menyakiti. Cuma kalau sifatnya mendidik yang menggugah, ya jangan. Nah, kita kadang-kadang digobloki dengan gini-gini ini. Padahal tidak demikian yang diatur oleh Islam, saudara. Akhirnya anak bisa datang nanti kepada apa itu? Apa itu Pak Setio Tasopa itu? Oh ya, datang ke sana nanti anaknya bisa menuntut orang tuanya, padahal orang tuanya ingin mendidik anaknya. Kecuali kalau memang itu adalah yang berbahaya. Nah, kecuali kalau berbahaya, cobalah dipisahkan ini semuanya. Jangan langsung dihukumi secara keseluruhan begitu, itu tidak benar. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu mampu mengerjakan puasa. Wajib puasa bagi orang yang mampu mengerjakannya. Kalau orang itu tidak mampu, enggak wajib. Enggak mampu ini apa? Misal, ada orang yang sudah terlalu tua, lansia. Ini kalau puasa, Beb, langsung min ahlil kubur ini, misalnya. Karena terlalu tua ini, harus enggak boleh telat makanannya ini. Dia boleh tidak puasa. Sebagai penggantinya, per hari ngeluarkan satu mud beras. Ya, 7.5 sampai 8 on. Sebagai penggantinya. Gimana Habib, apakah awal Ramadan dikeluarkan langsung untuk 1 bulan? Jangan, gak boleh. Per hari boleh atau nanti terakhirnya dikeluarkan semuanya. Demikian juga orang yang sakit, dia tidak wajib puasa. Cuma kalau sakitnya tadi itu sakit biasa yang dia tadi itu bisa sehat, ketika sehat ya wajib puasa. Tapi kalau sakit yang tidak, menurut dokter dia tidak bisa sehat karena misal, mudah-mudahan sehat walafiat kita, kanker medium misalnya 4. Stadium apa? 4 misalnya. Ini enggak mungkin sehat ini secara medis. Maka diganti juga per hari dengan 7 ons sampai 8 ons makanan pokok. Kalau di sini beras. Beras ini jangan terlalu yang elek. Beras yang sudah kapangan atau beras yang terbaik gak wajib. Tapi kalau dikeluarkan yang terbaik, afdol, lebih utama. Kemudian mukim. Orang musafir yang perjalanannya itu boleh menggosor sholat marhalaten 16 farsah, di sebagian keterangan 82 kilo. Maka jika dia sudah keluar dari batas kota sebelum subuh, boleh tidak berpuasa. Tapi jika dia keluar dari batas kota setelah subuh, wajib untuk berpuasa. Faham nih? Kalau Anda pergi ke Jakarta setelah subuh berangkat, ya wajib puasa. Lah saya enggak kuat. Lah kalau enggak kuat di tengah jalan boleh berbuka. Tapi wajib, enggak boleh diniati tidak puasa. Karena Anda sebelum subuh masih ada di daerah Anda, kan wajib berarti berpuasa di saat itu. Kecuali kalau sudah keluar dari batas kota dalam keadaan sudah musafir dan jarak perjalanannya diperbolehkan menggosor sholat. Mana yang lebih afdol antara puasa dan tidak? Menurut madhab Imam Syafi'i, bagi orang yang musafir yang boleh untuk tidak puasa, jika dia kuat, mampu berpuasa, afdolnya tetap puasa. Jika dia tidak mampu kalau berpuasa, bisa semaput di tengah jalan, afdolnya jangan puasa. Seorang sahabat tanya, "A'asumu fi safar ya Rasulullah? Apakah aku berpuasa kalau aku musafir?" Maka Nabi menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Ya, kalau kamu mau, artinya kalau kamu kuat, ya puasa. Dan jika kamu mau, artinya jika tidak kuat, ya jangan puasa. Karena itu Rasulullah menyatakan, "Laisa minasim minal birri as-siyamu fi as-safar," bukan termasuk perbuatan yang baik kalau maksa-maksa puasa ketika musafir. Maksa-maksa. Kalau enggak terpaksa, wong sudah biasa, enteng, ya lebih afdalan puasa. Wa in kuntum mardha ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Allah, jika kamu itu sakit atau musafir, maka boleh kamu tunda, ada di hari yang lain kamu bayar, kamu godoi itu puasa kamu. Bukan berarti kalau orang yang sakit puasa gak sah. Sah. Cuma boleh tidak puasa, tapi wajib qadha. Bukan berarti orang musafir itu kalau puasa gak sah. Sah. Tapi dia wajib qadha. Ini kalau musafir gak sah. Madhabi sopo kan ngarang itu namanya. Ini kadang-kadang ngarang gitu mereka tadi itu. Kalau musafir gak sah dia puasa kata dia. Khilafnya bukan gak sah atau tidak. Khilafnya itu afdol mana antara puasa dan tidak. Bukan antara sah dan tidaknya puasa. Suruh baca lagi dia. Ngaco namanya. Ngarang-ngarang itu namanya itu. Nah, baik. Rukun-rukunnya puasa. Nah. Pertama, harus niat. Niat puasa. Niat ini kalau dia tadi itu untuk puasa yang wajib. Tadi puasa yang wajib Ramadan udah jelas ya. Atau membayar Ramadan, atau nadar, atau puasa kafarah, maka dia harus niat mulai malam. Mulai malam hari niatnya. Sebelum subuh maksudnya dia harus niat. Niat esok hari melaksanakan puasa. Itu setiap hari harus diniati setiap malam. Karena itu biasanya kalau sholat terawih dituntun ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan lillahi ta'ala. Faham nih ya? Kalau itu adalah puasa sunnah, Senin, Kamis kah, Arafah, sekalipun tidak niat mulai malam hari, niat pagi hari sah. Dengan catatan sebelumnya jangan makan, jangan minum atau melaksanakan hal-hal yang tidak, hal-hal yang membatalkan puasa. Catatannya jangan begitu. Lah kalau melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, ya itu enggak boleh. Berarti enggak sah. Misal pagi hari dia belum makan, pagi hari dia belum minum. Dia tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian dia tadi itu jam 8 lah ya, wis tak niati puasa wis. Puasa Arafah misalnya, waktu itu tanggal Arafah, sah. Yang penting belum duhur. Kalau sudah duhur, ya wis tak bisa. Tapi kalau sudah makan, kalau sudah minum, Dia nanti dia tadi itu puasa, niat puasa, tak niati puasa, yo gak iso, Mas. Wis warkon. Bukan begitu puasa tadi itu. Naam. Yang kedua, puasa kalau puasa tadi itu misalnya bukan hari-hari yang disunahkan, bagaimana? Gak ada masalah. Puasa bukan di hari-hari yang tidak disunahkan, gak ada masalah, boleh aja. Udah, gak, jangan melihat yang tidak-tidak. Perhatikan, fokus. Ini masalah ilmu yang wajib. Puasa dalam hari-hari misal. Nabi itu begini. Kadang-kadang Nabi itu tanya, ada makanan gak? Gak ada makanan. Wah, tak niati puasa is. Daripada hanya sekedar lapar. Idan ini shaim. Begitu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wah, itu niat begitu itu bid'ah, masuk neraka. Jadi orang yang berpuasa Ramadan 30 hari kalau dia baca nawaitu shaumah ghadin masuk neraka. Model enggak gue? Sholat 5 waktu, sholat 4 rakaat, usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin, Allahu akbar, masuk neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sholat Jumat kalau baca gitu masuk neraka. Waduh, ini lebih top dari malaikat Malik ini orang ini. Karena itu, cobalah kalau Anda paham model begitu itu, ini ajarannya siapa begitu loh, menvonis orang masuk neraka hanya karena mengucapkan itu. Dan ini dasarnya daripada Imam Syafi'i. Saya ngikuti hadis, gak ngikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngikuti Yahudi, kamu ngikuti hadis gitu. Kaca dong, ngaca. Pikir dirinya. Udahlah, kita gak mau bahas orang-orang model begitu. Capek kita. Rukun puasa yang kedua yaitu menghindari perkara yang membatalkan puasa, kecuali kalau dia lupa atau dipaksa, atau karena dia bodoh yang ditolerir, bodoh yang bisa diterima, ma'dzur namanya, jahil ma'dzur. Misal nih ya, makan kan nggak boleh. Harus dihindari. Nanti apa aja yang harus dihindari, insya Allah akan kita terangkan malam satu berikutnya. Makan itu kan tidak boleh, batal puasanya kalau makan. Tapi kalau lupa, nggak ada masalah, hatta dua piring. Karena itu kalau ada orang lupa terus setiap hari, kok tidak poso Ramadan itu. Atau karena dipaksa, tahu dipaksa nggak? Dipegang tangannya, digerojok sama air sampai masuk. Misal ini ya, nggak batal puasanya. Tapi kalau nanti paksaan ya aku ya, biar aku nggak haus. Itu sandiwara namanya itu. Yang ketiga karena bodoh. Bodoh yang ma'dzur, yang bisa ditolerir. Itu ada dua macam. Pertama, hidup jauh daripada ulama. Wah, hidupnya ada di kutub. Tempatnya es sana. Nggak ada ulama ada di sana. Jauh daripada ulama. Nggak paham. Dipikir, kalau melakukan ini nggak batal puasanya. Itu jahil ma'dzur. Atau baru masuk Islam. Sitas masuk Islam. Dapat satu menit masuk Islam, dia diajari niat puasa, kemudian setelah itu ngelak minum. Gak boleh misalnya. Gak boleh. Gak tahu dia. Jahil ma'dzur. dia enggak ngerti, jahil makdur. Paham ya? Tapi kalau sudah ada waktu yang dia itu bisa belajar, sengaja enggak belajar padahal ulama dekat sama dia, nah ini bukan jahil makdur, jahil ngawur. Nah, itu enggak benar kalau demikian tadi itu. Apa saja yang membatalkan puasa? Insya Allah kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya.